Anda biarkan tidak diurusi. Wala tata'uhu, dan tidak pula engkau meletakkannya di tempat yang aman. Wa innama, jika Anda punya harta, maka wa innama tudhi'uhu, Anda telantarkan dan tidak Anda jaga, ini satu hal yang terlarang. Maka al-amwal, harta adalah uhdatun indaka, adalah tanggung jawabmu. Amanatun indaka, amanah, amanahmu, dan engkau akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Maka Anda tidak boleh menelantarkannya, ya, tidak dengan bentuk membelanjakannya dalam hal yang tidak berfaedah, ataupun tidak menjaganya dan tidak perhatian dengannya. Para ulama menyebutkan bahasanya membelanjakan harta ada tiga macam. Yang pertama, membelanjakan harta dalam ketaatan pada Allah. Ini satu hal yang marhubun fiha, disukai. Dan ini bukan bagian dari menelantarkan harta, bahkan adalah hal yang menjadi maksud dari harta. Kondisi yang kedua, membelanjakan harta dalam hal yang dibutuhkan. Dan ini bukanlah laisa fi lawmun, tidak tercela. Inna maju ila al-mal, karena harta memang dijadikan untuk memenuhi kehidupan kebutuhan. Maka jika Anda belanjakan dalam kebutuhan Anda, maka Anda tidak tercela karenanya. Yang ketiga, Anda menafkahkan harta dalam maksiat kepada Allah. Maka ini menelantarkan harta, dan ini hukumnya haram meskipun sedikit, meskipun cuma satu dirham. Dan Allah, karena Allah Jalla wa'ala berfirman di Al-A'raf 31, waqulu washrabu wa la tusrifu, silakan makan, silakan minum, namun jangan boros. Maka membelanjakan harta ada tiga level. Level yang pertama, membelanjakan harta untuk memenuhi kewajiban. Wa hadza la budda minhu, maka ini sebuah keniscayaan. Semisal ya, untuk bayar zakat, semisal untuk menafkahi diri sendiri, ya, sehingga dirinya tidak kelaparan karena tidak makan, tidak kedinginan karena tidak berpakaian. Maka menafkahi diri sendiri hukumnya wajib. Demikian juga menafkahi anak hukumnya wajib. Demikian juga beliau katakan menafkahi kerabat hukumnya wajib. Bagian dari kewajiban. Demikian dalam mazhabul Hambali. Demikian dalam mazhabul Hambali. Bahasanya menafkahi kerabat bukan hanya usul dan furu', namun juga kesamping, hawashi, kakak, adik, itu wajib dengan dua syarat, yaitu yang dinafkahi adalah orang yang memang tidak mampu, miskin, kurang, sedangkan orang ini adalah orang yang berlimpah harta. Maka wajib baginya menafkahi kerabatnya, kakaknya, dan adiknya. Lain hanya dengan Syafi'iyah yang mengatakan kewajiban menafkahi hanya terbatas pada al-usul wal-furu'. Terbatas pada al-usul dan furu'usul, kakek, bapak, bapak, ibu, kakek, itu wajib dinafkahi. Jika beliau tidak berharta dan anaknya berlimpah harta, demikian juga ke bawah anak dan cucu. Kemudian yang kedua, membelanjakan harta yang hukumnya mustahab, semacam donasi untuk orang-orang yang membutuhkan dan kegiatan sosial, masyarik, proyek-proyek sosial. Ini satu hal yang disukai, dan membelanjakan harta di sini bukanlah bagian dari menelantarkan harta. Yang ketiga, membelanjakan harta untuk hal yang mubah, tidak wajib, tidak mustahab, namun hanya mubah. Semacam Anda beli yang akan Anda makan berupa buah-buahan, berupa daging. Anda beli yang akan Anda pakai berupa pakaian baru, kemudian tempat tinggal yang cocok, kendaraan yang cocok bagi Anda, maka ini juga kita katakan tidak mengapa. Bahkan bukannya sudah tidak mengapa, bal yuktasadu, Ya, maka ini tidak mengapa wakil dan dikatakan la bal yaqtasidu, namun harus sederhana. Yaqtasidu sederhana dalam hal yang mubah. Maka dengan tidak membeli untuk dirinya segala yang dia inginkan, segala yang dia cari dan yang dia inginkan, bahkan dalam sederhana dalam itu semua, dan ya'tadilu proporsional. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang jika membelanjakan harta tidak boros, tidak pelit, dan dia tengah-tengah di antara hal itu. Ya, maka membelanjakan harta untuk taat pada Allah tidaklah tergolong menelantarkan harta meskipun banyak. Dan membelanjakan harta untuk maksiat itu adalah boros meskipun cuma satu dirham. Anda akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya pada kiamat nanti. Fima anfaqtahu, tentang apa yang Anda nafkahkan. Maka jadikanlah ayat ini sebagai parameter. Dan orang-orang yang jika anfaqu, jika membelanjakan harta, tidak boros dan tidak ya keturut pelit. Artinya ya kunum wasatan, pertengahan antara boros dan pelit. Janganlah engkau letakkan tanganmu terbelenggu ke lehermu, artinya pelit. Jangan pula dibuka lebar-lebar, artinya boros. Fataqa'udah, maka engkau akan menjadi maluman, dicela, mahsuran, menyesal. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wala tubadhir tabadhir, jangan lakukan tindakan tabadhir. Karena orang yang melakukannya adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar dengan Tuhannya. Maka orang yang membelanjakan harta dalam keinginan yang haram, semisal safar ke negeri kafir cuma sekedar untuk wisata, yunfiqul amwal fil banadik, dan membelanjakan harta untuk kemudian booking hotel atau fil mutanazzahat, tempat-tempat wisata, gaul campur dengan orang kafir. Inilah yang terjadi di ketika safar atau wisata di negeri kafir. Maka ini adalah israfun boros. Ini adalah menelantarkan harta yang akan diminta pertanggungjawaban nanti pada kiamat dalam apa yang dibelanjakan. Catatan kaki dihatkan oleh At-Tirmidzi dan Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser dua telapak kaki Ibnu Adam pada kiamat dari sisi roknya sampai ditanya tentang lima hal, tentang umurnya. Dan umur adalah waktu. Ya, dan waktu adalah menit, menit, detik dan jam. Maka menit-menit yang kita, yang Allah berikan pada kita akan ditanyakan, fima afnahu, untuk apa dihabiskan. Tentang masa mudanya, yang tajam pendengarannya, tajam penglihatannya, gagah kakinya, sehat jantungnya, sehat ininya dan organ-organ dalamnya. Maka nanti akan ditanya, fima ablahu, untuk apa kok akhirnya setelah tua jadi rusak. Setelah tua jadi rusak, dulu mata yang tajam, kemudian sekarang harus pakai kacamata. Apakah kemudian siap kita katakan karena kebanyakan nge-game, ya Allah? Entahkah kemudian, apakah itu jawaban yang layak untuk disampaikan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Demikian juga kaki yang kemudian gagah, sekarang kemudian karena dah tua harus jalan pelan-pelan. Maka Allah kan tanyakan, kaki itu jadi rusak apa sebabnya? Paru-paru yang dulu pas muda sehat sekarang sudah sakit. Maka Allah kan tanyakan, itu sakitnya rusaknya kenapa? Kebanyakan rokok, ya Allah. Apakah itu jawaban yang layak untuk disampaikan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka itu satu hal yang wajib dipikirkan. Ya, wa ma'alihi min aina iktasabahu. Allah akan tanyakan hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa madza amila fima alima. Dan apa yang diamalkan dari ilmu yang telah diketahui. Kemudian selanjutnya adalah ridha Allah dalam ridha dua orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, ridha Allah pada ridha dua orang tua, murka Allah pada murka dua orang tua. Akhrajah Tirmidzi dinas Allah Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Telah lewat di hadis sebelum ini bahasanya duhaka pada ibu adalah di antara hal yang Allah haramkan. Dan di hadis ini ridha Allah Jalla wa'ala itu ada pada ridha dua orang tua. Maka jika anda ingin agar Allah ridha padamu, maka buatlah ridha dua orang tuamu. Dan jika engkau ingin Allah murka padamu, maka buatlah marah dua orang tuamu. Li'an al-jaza' min jinsil amal. Karena balasan perbuatan sama dengan jenis perbuatannya. Membuat marah, maka dimarah. Membuat ridha orang tua, maka balasannya ridha Allah. Maka ini menunjukkan betapa besarnya hak dua orang tua sampai-sampai meskipun dalam kondisi kafir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada walidayhi dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya lemah, ditambah lemah, ditambah dan menyusui setelah dua tahun. Anishkuri, maka berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah tempat kembali. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan satu makhluk yang kau tidak punya ilmu, kalau makhluk itu jadi tandingan Allah, jangan taati keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah keduanya di dunia dengan perlakuan yang baik. Fal walid al-kafir, maka orang tua yang kafir tetap diperlakukan yang baik di dunia, di antara bentuknya dinafkahi. Di antara bentuknya menafkahi orang tua yang karena sudah tua tidak punya harta, ya, anaknya berlimpah harta, maka wajib menafkahi orang tuanya. Dan ihsan berbuat baik kepadanya dan berbuat bir kepadanya, akan tapi tidak boleh taat dalam maksiat kepada Allah. Ini kalau sallallahu alaihi wasallam tidak ada ketaatan kepada makhluk yang layak untuk jadi taati, boleh jadi itu orang tua, guru, penguasa dan yang lain, fi ma'siyatil khaliq, untuk durhaka kepada sang pencipta. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang semisal dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi la ta'ata fi ma'siyatin inama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat untuk maksiat, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Maka seandainya orang tua mau memerintahkan untuk meninggalkan sholat, jangan taat. Ya, orang tuamu memerintahkanmu untuk merokok atau untuk beli rokok, tidak boleh taat, karena ini maksiat. Walisahata minal uquq, dan ini bukan duhaka. Bahkan seandainya engkau mentaati adalah maksiat, maka ini bentuk duhaka sama orang tua, menjumuskan orang tua. Fa'alaika, maka kewajibanmu wahai anak untuk taat pada dua orang tuamu dalam kebaikan, yaitu asal tidak maksiat pada Allah. Kemudian malam macam arah julun, dan tak datang seseorang minta izin pada Nabi untuk jihad, Nabi tanyakan, ahayun walidak, apakah dua orang tuamu masih hidup? Dia katakan, iya. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, fafihima fajahid, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Maka untuk menunjukkan betapa mulianya amal saleh berbakti orang tua, maka di sini menunjukkan bahasanya berbakti kepada orang tua itu tergolong jihad. Fa'adda ila walidih, maka Nabi kembalikan orang itu kepada orang tuanya. Dan Nabi jadikan berbakti kepada dua orang tua bagian dari jihad fisabilillah. Maka ini dalil yang menunjukkan kalau Nabi harus minta izin sama orang tua dalam jihad. Kalau para ulama mengatakan wahada, demikian minta izin sama orang tua berlaku untuk jihad yang fardu kifayah. Labuta harus minta izin sama orang tua, adapun jihad yang hukumnya fardu ain, maka tidak perlu minta izin pada dua orang tua. Kemudian hadis selanjutnya tentang berbuat baik kepada tetangga. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Seorang hamba tidaklah beriman sampai dia menginginkan untuk tetangganya atau untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri." Penjelasannya, tetangga itu memiliki hak min jumlatil hukuk al-asarah, termasuk 10 hal yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullah sembala Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak pertama. Berbuat baiklah kepada orang tua, ini hak yang kedua. Berbuat baiklah kepada kerabat. Yang kemarin kita sampaikan kata Syekh Al-Zaimin, kerabat itu yang kita sama orang itu punya hubungan darah sampai maksimal kakek keempat. Kemudian berbuat baiklah kepada anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi. Ya, terjemah lalatnya teman lambung. Ya, apa yang dimaksud dengan teman lambung? Ada sejumlah tafsiran. Yang pertama istri, karena istri teman lambung suaminya. Ya, selama tidurnya di tempat tidur yang sama, ya, maka tentu akan jadi teman lambung. Yang pendapat penjelasan yang lain saya bil jambi. Ya, artinya teman safar. Wa bani sabili dan musafir, wa ma malakat aymanukum dan budak yang kalian miliki. Inilah 10 hak yang wajib dalam Islam. Di antaranya hak tetangga. Nah, apa definisi tetangga? Walladhi yujawiruka, yang jadi tetanggamu fil sakat, di tempat tinggal. Dan menurut pendapat yang paling kuat, definisi tetangga sebagaimana kata Syaikh Utsaimin di Sawah Arba'in adalah kembali kepada budaya. Maka budaya mengatakan tetangga sampai sini, maka itulah tetangga. Maka beda antara tetangga di desa dan di kota. Ya, boleh jadi di kota cuma satu komplek, nah, atau satu gang. Kalau di desa, satu desa, itu tetangga semua. Meskipun ada di ujung sebelah sana, itu masih tetangganya. Maka jika dia tetangga itu muslim dan kerabat, maka dia punya 3 hak: hak tetangga, hak kerabat, hak Islam. Jika dia muslim bukan kerabat dan dia tetangga, maka dia punya 2 hak: hak tetangga, hak muslim. Jika dia kafir, maka hanya ada 1 hak, yaitu hak tetangga, dengan berbuat baik kepadanya dan tidak berbuat buruk dan jelek padanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang hamba betul-betul beriman sampai dia inginkan untuk tetangganya, dalam riwayat yang lain untuk saudaranya, apa yang dia inginkan untuk dirinya. Di sini Nabi katakan, yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka sebagaimana engkau inginkan kebaikan untuk dirimu, maka wajib engkau inginkan untuk tetanggamu. Sebagaimana engkau tidak mengukai, tidak menyukai kejelekan menimpa dirimu, wajib engkau tidak suka kejelekan menimpa tetanggamu. Sebagaimana engkau tidak ingin disakiti, engkau tidak ingin tetanggamu menyakitimu, maka janganlah melakukan perbuatan menyakiti tetangga. Jika engkau ingin agar tetanggamu berbuat baik kepadamu, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Alaika an tuhibba linnas, maka wajib bagimu untuk menginginkan bagi manusia apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Kau lakukan untuk manusia apa yang engkau ingin agar mendapatkan perlakuan itu. Al-insan, hendaklah seorang itu objektif terhadap dirinya sendiri. Fa'ata fi haqqul jar, maka di sini ada hak tetangga, dan bahasanya dia adalah hak yang agung. Di catatan kaki terdapat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika seorang itu ingin bersikap proporsional terhadap dirinya, falyati ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, hendaklah dia perlakukan orang lain dengan perlakuan yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Dikatakan oleh Ibnu Abi Syaibah di kitab Zuhud. Maka demi Allah dan yang nyawaku ada di tangannya, maka ini sumpah dan sumpahnya, dan ini sumpah Nabi, dia adalah seorang yang benar. Al-Masduq, mendapatkan berita yang benar, itu berita wahyu. Dan Nabi itu sudah benar perkataannya tanpa sumpah, apalagi jika plus sumpah. Dan ini mimbabi tauqid untuk menegaskan dan ihtimam memberikan perhatian. Maka seorang hamba tidaklah beriman sampai dia inginkan untuk tetangganya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka di sini terdapat peniadaan iman, dan bukanlah maknanya meniadakan keseluruhan iman sehingga dia menjadi kafir, lah, bukan demikian. Namun maknanya adalah ditiadakan darinya kamalul iman, tepatnya kamalul iman al-wajib. Kamalul iman, sempurnanya iman yang itu hukumnya wajib. Layum itu tidaklah beriman, artinya tidak sempurna imannya dengan dalam kaidah syariat yang mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir, namun berkurang imannya. Maka ini ada di antara hadis-hadis yang berisi penjelasan tentang berkurangnya iman sampai dia inginkan untuk tetangganya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Isi hadis ini adalah hak tetangga. Bahasanya Anda menyamakan tetangga dengan diri Anda. Maka jika Anda tidak ingin disakiti, maka jangan nyakiti tetangga. Sebagaimana Anda ingin tidak suka mendapatkan gangguan, maka hendaklah Anda tidak suka tetanggamu diganggu. Maka wajib Allah yastur tidaklah muncul bagi Anda berkenaan dengan tetangga ayya adzin, adzan gangguan apapun. Sebagaimana engkau ingin dirimu masuk surga, maka inginkanlah kebaikan kebaikan bagimu sebagaimana engkau inginkan untuk tetanggamu. Jika engkau melihat bahasanya dia itu melakukan kecobaan dalam taat pada Allah, maka Anda nasihati. Karena Anda menginginkan untuk diri Anda ketaatan dan kebaikan iman dan masuk surga. Fala tawajjahaka ala maksiatin, maka janganlah engkau lihat tetanggamu dalam maksiat. Wa ala mukhalafatin, dan pelanggaran berdosa, dan Anda cuma diam saja. Karena ini adalah menipu, bukan mencintai kebaikan untuk tetangga dan menasihatinya dengan cara-cara yang lebih baik. Catatan kaki satu, diat kelimam Ahmad dan Tuhan di dalam Mu'jam Kabir dari Abu Umar. Wadil Andru, aku mendengar Rasulullah SAW di atas konta beliau Al-Jada'a saat Hajat Wada' beliau mengatakan, kuwasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta Aksar dan Nabi mengulang-ulang sampai aku katakan Nabi sepertinya akan menjadikan tetangga ahli waris bagi tetangganya. Kemudian dari Anas bin Malik, sehingga Rasulullah SAW bersabda, jika kalian betul-betul menginginkan supaya Allah dan Rasulnya mencintai kalian, maka jagalah tiga hal: perkataan yang jujur, menunaikan amanah, wa husnul jiwa, jadi tetangga yang baik. Fa inna adzal jar, karena menyakiti tetangga itu yang musai'ah. Loko fa inna adzal jar. Maksudnya husnul jiwa, ya enggak? Fa inna husnul jiwa, karena menjadi tetangga yang baik itu menghapus dosa sebagai mata matahari menghapus al-jalid. Jadi jalid dapat tidur. Nah, kemudian dia kenal Al-Bukhari di Adabul Mufrad. Dari Ibnu Abi Dunya dalam Makarimul Akhlak, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad ata alaina zamanun, kami telah mengalami satu masa, au qalahin satu masa. Wa ma ahadun ahaqqa bidinari, tidak ada satupun yang lebih berat dari dinar dan dirhamnya daripada saudaranya sesama muslim. Dan saat ini aku jumpai satu masa dinar dan dirham lebih dia sukai daripada saudaranya sesama muslim. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami jarin muta'alliqun bijarihi yaumil qiyamah. Betapa banyak tetangga yang itu akan menuntut tetangganya, bergelantungan dengan tetangganya, menuntut tetangganya nanti pada hari kiamat. Yaqul, tetangga ini mengatakan, wahai Rabbku, hadza, orang ini aghlaqa babahu, dia menutup rumahnya rapat-rapat duni supaya aku tidak masuk. Famana ma'rufah, dia tidak mau melakukan kebaikan. Ya, maka kata Ibn Umar dulu di masa sahabat, sahabat itu punya prinsip, ini bahasanya ketika seorang itu punya duit, maka dia inginkan itu untuk orang lain. Lalu sekarang sebaliknya, orang sampai putus hubungan dengan orang lain, yang penting dapat duit. Ya, tadi sebagaimana jalin kama tamhu asyamsu aljalin, jalin artinya embun. Mayaskutu alal ardi minan nada, ini embun yang berjatuhan ke muka bumi. Maka dengan datangnya matahari, teriknya sinar matahari, maka embun tentu akan hilang. Kemudian hadis selanjutnya, aidan bin a'zam, dosa apakah yang lebih besar? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang lebih besar di sisi Allah? Maka Nabi katakan, engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Kutanyakan sunnya, itu satu hal yang besar. Kemudian apa setelah itu? Nabi katakan, engkau bunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Kemudian aku tanyakan, kemudian apa? Kemudian Nabi katakan, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, an-nid itu artinya asyarik wa asyabih sekutu. Dan syabih yang mirip. Padahal dia menciptakanmu. Padahal dia adalah zat yang infaruta satu-satunya. Bikhalkika menciptakanmu. Bagaimanakah engkau jadikan bersama Allah sekutu dari makhluknya, yang makhluk itu semisal denganmu? Maka ibadah adalah hak sang pencipta dan bukan hak makhluk. Padahal dia menciptakanmu, maka ini berisi celaan kepada kemusyrikan. Bagaimanakah disamakan makhluk dengan sang pencipta? Maka ini adalah kezaliman yang sangat besar dan pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah dosa paling besar ala itlak secara mutlak tanpa ada pengecualian. Dan dia adalah dosa besar yang paling besar. Level di bawahnya adalah membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Maka ini adalah termasuk dosa besar yang paling besar setelah kemusyrikan. Allah berfirman, dan siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, balasannya neraka. Khalidannya tinggal lama dalam neraka, Allah murka padanya dan Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wala taqtulun nafsa, janganlah kalian hilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Maka menghilangkan nyawa tanpa alasan adalah min a'zamil kaba'ir, dosa besar yang paling besar setelah syirik. Dan membunuh kerabat lebih besar, a'zam, adalah termasuk bentuk pembunuhan yang paling besar. Karena membunuh kerabat mengandung dua kejahatan. Kejahatan yang pertama menghilangkan nyawa tanpa alasan. Kejahatan yang kedua memutus kekerabatan, berbuat jelek kepada kerabat. Maka jika seorang itu membunuh bapaknya sendiri atau anaknya sendiri, saudara atau kerabatnya sendiri, maka ini adalah termasuk bentuk pembunuhan yang paling besar. Ya, karena semua menghilangkan nyawa tanpa alasan seluruhnya adalah haram dan dosa besar. Tetapi membunuh kerabat itu lebih jelek lagi. Apalagi jika sahib baru diringin oleh keyakinan yang jelek, yaitu keyakinan takut makan bersamamu. Maka ini namanya adalah su'i'tiqadin, keyakinan yang jelek tentang Allah. Sebagaimana mereka dulu di masa jahiliyah membunuh anak karena khawatir miskin. Yang ketika berzina dengan istri tetangga, zina hukumnya haram mutlak dengan siapapun. teman-teman jangan dekati zina, sebenarnya zina perbuatan kecil dan jalan yang jelek. Maka zina itu haram dengan siapapun, akan tapi zina dengan istri tetangga lebih haram. Karena tetangga ini amanah denganmu dan dia bertetangga denganmu, maka jika khantahu engkau mengkhianatinya tentang istrinya, maka ini adalah bentuk khianat yang paling besar, waliyadzubillah. Di sini digunakan kalimat tuzani. Ya, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Wazan fa'ala yufa'ilu menunjukkan musyarakah, saling. Watuzani dan tuzani di sini karena mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, maka berarti musyarakatan natarafain, terlibat dua-duanya. Zina beda dengan pemerkosaan. Ini kalau zina ya sepakat dua-duanya. Ini terlibat dua-duanya. Salah satunya tidak mau, ya tidak jadi zina. Wa anal mar'ata, sehingga perempuan tersebut rela dizinai. Masing-masing rida dengan zina. Fatakun qad afsadtaha alaihi, maka anda tetangga yang zina dengan tetangganya, maka anda telah merusak istri tetangga. Jika kau zina dengannya, engkau merusaknya. Dan kau zalim pada suaminya. Padahal al-mahfud seharusnya adalah menjaga kehormatan tetangga sebagaimana anda menjaga kehormatan anda. Tutupi aurat tetangga sebagaimana engkau tutupi aurat atau aib dirimu sendiri. Karena dia adalah tetanggamu, maka dia punya hak engkau tutupi aibnya dengan engkau hormati, engkau berbuat baik kepadanya dan tidak mengganggunya. Hadza min huququl jiwar, ini bagian dari hak tetangga. Catatan kaki. Diat kelimam Ahmad dan Bukhari di Adabul Mufrad dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai para sahabatnya tentang zina. Jika para sahabat haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi katakan, seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan, boleh jadi satu perempuannya berkali-kali zinanya, itu lebih ringan dosanya dibandingkan berzina dengan istri tetangga. Kemudian Nabi tanya para sahabat tentang sariqah mencuri. Mereka mengatakan haram diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi katakan, sungguh seandainya seorang itu mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagian orang tidak peduli dalam masalah mengganggu. Maka dia ganggu tetangganya dengan dia perdengarkan alat musik. Ya, wa ima bisa jadi dengan hal-hal yang lain yang menyakiti tetangga di rumahnya. Atau kemudian dia lemparkan di sekeliling pintu tetangga, di depan pintu gerbang tetangga, dia taruh sampah. Mayu'zihim, yang mengganggunya. Boleh jadi sampah, boleh jadi parkir motor, parkir mobil depan pintu. Ini mengganggu tetangga. Fal wajib, maka wajib waspada pada dari perbuatan mengganggu tetangga, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Hendaklah menolong tetangga dalam kebaikan, memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, di antaranya adalah berkunjung ke rumah tetangga. Dan mereka mengunjungimu selama madamat al-halatu mustawradatan masturatan, selama kondisinya tertutup. Walaisa gunakan, dan tidak ada faktor yang menghalang untuk berkunjung. Ya, adapun jika ada yang menghalang untuk berkunjung, semacam tetangga ini menampakkan maksiat dan bid'ah, maka mereka layak untuk diboikot. Jika menampakkan maksiat dan bid'ah dan tidak mau bertobat, mereka layak untuk diboikot. Tidak dikunjungi, tidak kemudian dipenuhi permintaan undangannya. Adapun jika tetangga itu mastur, tidak diketahui kalau dia maksiat, tertutup, tidak diketahui kalau dia maksiat, atau dia diketahui tetangga yang tayyib, maka saling berkunjung antara anda dengan dia, saling memberi hadiah antara anda dengan dia, memuliakan, berbuat baik, semuanya diperintahkan. Dan di sini menunjukkan wajibnya hal itu, karena Nabi mengatakan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia muliakan tetangganya, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Maka ini menunjukkan wajibnya hal itu. Dan bahasanya tidak adanya hal ini adalah mengurangi kadar iman. Maka memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga adalah mintama mil iman, kesempurnaan iman. Tidak adanya hal ini adalah mengurangi keimanan. Kemudian maja'a fi tasabbu, menjadi sebab ya, orang tua kita dicaci maki. Ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang mencaci maki orang tuanya sendiri. Maka para sahabat kaget, karena itu tidak ada di masa jahiliyah. Mereka sampai perang gara-gara bapaknya dilecehkan. Kok malah melecehkan bapaknya sendiri? Oleh karena itu para sahabat kaget. Hal ya subuh rojul, adakah anak yang mencaci maki bapak dan ibunya sendiri? Maka yang mungkin terjadi di masa Nabi adalah secara tidak langsung. Iya, dia caci bapak kawannya, dia caci lantas yang dicaci ini membalasnya. Dia caci ibunya, maka lantas yang dicaci yaitu ibu temannya, lantas yang dicaci ini membalas. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi hadzal hadis, maka di hadis ini tidak boleh bagi seorang menjadi sebab tersakitinya dua orang tuanya. Sebagaimana dia tidak boleh secara langsung menyakiti orang tuanya, maka dia tidak boleh jadi sebab disakiti kedua, tersakitinya dua orang tuanya. Dan termasuk a'dhamul isaah, perbuatan menyakitkan yang paling besar adalah mencaci maki dan mencela. Maka tidak boleh bagi anak menjadi sebab ya, bapak dan ibunya dicaci maki. Oleh karena itu Nabi katakan termasuk dosa besar seorang itu mencaci maki bapak dan ibunya sendiri. Maka para sahabat istighfar menganggap aneh. Adakah seorang mukmin yang mencaci bapak dan ibunya? Mencela dan justru mencaci maki bapak dan ibunya. Maka Nabi katakan bisa saja dengan dia mencela ya, bapak kawannya, lantas kawannya mencela bapaknya. Dia cela ibu kawannya, lantas sang ibu kemudian mencelanya. Maka kaidah mengatakan atasabu lahu hukmul mubasyara, menjadi sebab itu seperti jadi pelaku langsung. Maka tidak boleh mencaci orang tua sendiri atau menjadi sebab orang tua dicaci maki. Maka sebagaimana ya, menghormati bapak dan ibunya sendiri, hormati bapak dan ibu kawan, karena keduanya punya kehormatan. Wahada dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk kaidah satu dawai, menutup jalan kejelekan. Karena mencaci kawan itu jalan untuk dicacinya bapak dan ibu sendiri. Maka siapa yang mengatakan pada hal yang haram maka dia haram. Maka di sini terdapat menutup jalan kejelekan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tasubbul ladzina yata'una min dunillahi, janganlah kalian caci berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, lantas mereka orang musyrik mencaci maki Allah, uduan permusuhan tanpa ilmu. Maka perhatikan, sabul asnam, mencaci maki berhala hukumnya wajib. Apa yang dimaksud mencaci maki berhala? Mengatakan, menyebutkan tidak bermanfaatnya berhala. Itu yang dimaksudkan. Kenapa ada orang yang nyembah berhala? Dia tidak bisa ngomong disembah-sembah. Dia tidak bisa makan, dia tidak bisa apa-apa, kenapa disembah-sembah? Ini maksudnya mencaci. Karena ini adalah bagian dari mengingkari kemungkaran. Akan tapi jika kemungkaran ini berdampak mungkar yang lebih besar, yaitu mereka akan yuqabiluna dzalik, merespon balik dengan mencaci maki Allah. Maka hendaknya seorang itu menahan diri dalam rangka menghormati Allah, bukan dalam rangka menghormati patung berhala, dalam rangka menghormati hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ingkarul mungkar menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka yamtani tidak boleh. Wa yakunu hadza tani adalah bagian dari iktikaf akhafu dararain, mengambil yang paling kecil madaratnya untuk mencegah yang lebih besar. Fayakunu hadza, maka jadilah ini adalah bagian dari kaidah satu dara'i yang mengantarkan pada hal yang haram. Maka tidak boleh bagi anda menjadi mencaci maki orang tua atau mencela orang tua atau mencaci maki orang tua secara langsung. Tidak pula menjadi penyebabnya. Tidak pula boleh menjadi penyebabnya. Dan ada faedah di catatan kaki perkataan Ibnu Mulakin rahimallahu taala. Hadzal hadis, dan hadis ini adalah kaidah untuk memangkas jalan kejelekan. Wa anna man ala fi'luhu, dan siapa saja yang perbuatan itu ala berujung pada hal yang haram meskipun tidak dia niatkan, maka dia seperti orang yang meniatkannya dan sengaja dalam dosa. Tidakkah engkau melihat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu mencela, melaknat dua orang tua kawannya? Maka zahir hadis menunjukkan tawalil lakni, dia sendiri yang melaknat. Maka tatkala Nabi kabarkan bahasanya jika seorang itu mencela bapak kawannya, maka kawannya akan mencela bapaknya. Wa ummuhu, yang akan dicela bapak dan ibunya. Karena kaman tawalla dari kebidamsi. Karena maka adalah dia seperti seakan-akan tawalla mengurusi demikian, yaitu mencaci bapak ibunya secara langsung. Dan siapa yang ala berujung perbuatannya, anugasannya dia kalaknihi fil makna, maka itu seperti secara makna sama dengan melaknat orang tua, karena dia yang menjadi sebabnya. Semisal itu firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita bacakan, janganlah kalian cela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, maka mereka akan mencela Allah permusuhan tanpa ilmu. Dan ini adalah satu dari sekian banyak ayat tentang satu dara'i, menutup jalan kejelekan. Ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan ra'ina, ya, namun katakanlah ungdurna. Kenapa? Karena ra'ina dipakai oleh orang Yahudi dengan makna yang jelek. Demikian juga, janganlah kalian bungkukkan kaki untuk pamer gelang kaki. Berkata demikian juga Al-Maziri mengatakan, wa yukhadhu minhu, diambil faedah dari hadis ini larangan jual beli kain sutra mimma, dari orang yang memakainya, wa ia dalam keadaan tidak halal baginya. Demikian juga menjual anggur untuk orang yang akan memerasnya menjadi khamr dan meminumnya. Li'anau, karena Nabi sebutkan dalam hadis ini, siapa yang melakukan satu sebab, seakan-akan dia pelakunya. Yang melakukannya mubasyaratan secara langsung. Kemudian haramnya boikot, saling mendiamkan di antara mukmin. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari dan 3 malam. Keduanya berjumpa, fayuridu hada, orang ini buang muka, wayuridu hada, orang itu buang muka. Yang terbaik di antara keduanya yang memulai terlebih dahulu mengucapkan salam. Maka menjadi kewajiban orang-orang yang beriman untuk menjadi saudara dengan persaudaraan karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka orang yang beriman adalah saudara bagi karena iman, dan dia adalah persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Fala yakunu baina akhwaini, maka tidak boleh ada di antara dua saudara sesama orang yang beriman qati'atun, putus hubungan. Sebagaimana tidak boleh putus di antara kerabat. Ini telah lewat penjelasannya. Fakadzalika, maka demikian juga la yakunu qati'atun. Ya, Demikian juga la yakun tidak ada putus hubungan dengan orang-orang yang beriman secara umum. Namun tidaklah ada hubungan di antara mereka disambung dengan tawasul wal mahabbah. Ya, wa inna yakunu bainahum, maka adalah di antara orang beriman itu tawasul, ada hubungan baik, wal mahabbah, dan rasa cinta. Kan dia adalah saudara karena Allah. Allah kan itu Allah katakan, atau Allah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la yahilu lil mu'minin ayyajura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha wa khairu ma alladhi yabda'u bisalam. Maka di sini terdapat haramnya boikot atau mendiamkan di antara orang beriman. Jika itu karena pamrih dunia, karena manusia, qad yakunu, boleh jadi di antara mereka terdapat perselisihan, pertengkaran dalam perkara dunia. Maka tidaklah sebaliknya saling tidak menyapa karena dunia. Walakin akan tapi jika adalah wala buta harus di anal insan, karena manusia dalam manusia. Waktunya ta'asar, dan dia boleh terpengaruh, dan mungkin saja dia terpengaruh dalam dirinya jika saudaranya melakukan kesalahan atau saudaranya berbuat jelek pada dirinya. Maka syariat memberikan keringanan kedua orang ini untuk al-hajar, untuk memboikot, menyiamkan diri selama 3 hari saja. Li'ajir dalam rangka supaya hilang apa yang ada dalam dirinya min an-akhih, dari saudaranya. Dan 3 hari itu kafilatun, cukup untuk menghilangkan jengkel dan marah yang ada pada dada, berupa memboikot saudaranya. Dan ini adalah satu keringanan, karena seandainya dia tidaklah memboikot saudaranya sama sekali, maka tentu lebih baik. Keduanya berjumpa, yang taki berjumpa satu dengan saudaranya yang ada di antara keduanya hubungan mahram. Ya taqi huwa wa akhu alladhi bainahuma hajarun, berjumpalah dia dengan saudaranya yang antara keduanya terdapat saling mendiamkan. Yang ini buang muka, yaitu buang muka. Ini tindakan yang tidak boleh. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mendahului mengucapkan salam. Maka ini dalil bahasa ucapan salam bisa menghilangkan putus hubungan, menghilangkan boikot. Maka jika seorang itu jika mengucapkan salam, maka hilanglah boikotnya. Faida salam, jika dia telah mengucapkan salam, maka hilanglah boikot. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan menyebar luaskan ucapan salam. Dan bahasa dua orang yang putus hubungan, jika yang satu mengucapkan salam pada yang lain, maka yang lebih dulu mengucapkan salam lebih baik daripada yang diberi ucapan salam, karena dia lebih bersegera melakukan kebaikan. Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan salam, dan bahasa ucapan salam menghilangkan apa yang ada dalam jiwa. Dan dia adalah tanda adanya cinta. Wafihi, dan isinya, bahasa orang yang mulai mengucapkan salam lebih baik daripada orang yang tidak memulai. Adapun jika putus hubungan karena dunia, karena agama, maka hajar karena agama boleh lebih dari 3 hari sesuai dengan kadar kebutuhan, sampai orang yang diboikot meninggalkan maksiat. Maka Nabi boikot 3 orang yang ala dikhulif, yang tidak berangkat perang Tabuk selama 50 hari sampai Allah tabu hatta tabu ilallahi, sampai-sampai Rasul mereka bertobat pada Allah, lantas Allah menerima tobatnya. Fa'adina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk berbicara dengan mereka dan mengucapkan salam padanya. Ya, maka Nabi boikot 3 sahabat, 3 orang yang beriman sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk. Diboikot selama 50 hari sampai mereka bertobat pada Allah dan Allah terima tobatnya, dan Allah izinkan untuk berbicara padanya dan mengucapkan salam padanya. Falhajar, maka baikkan idza kana min ajli maksiatin, jika karena maksiat, maka boleh lebih dari kadar kebutuhan, yaitu 3 hari sampai dia bertobat dari maksiat. maka tidak dibatasi dengan 3 hari, namun dibatasi dengan kadar kebutuhan. Jika kebutuhan telah hilang, maka hilanglah hajar. Ya, maka hajar karena dunia itulah yang boleh maksimal 3 hari. Ya, yang boleh maksimal 3 hari. Lebih detailnya, satu hal yang menarik penjelasan saya Sulaiman Al-Wahili, beliau sampaikan bahasanya mendiamkan orang lain karena jengkel masalah dunia, yang cerdas itu lihat-lihat hari. Ya, karena di hadis disampaikan setiap hari Senin dan Kamis Allah melimpahkan ampunan kepada orang-orang yang beriman, kecuali yang sedang tidak mau bertegur sapa satu dengan yang lain, dua-duanya tidak diampuni. Ya, oleh karena itu supaya mendapatkan ampunan maka dilihat-lihat. Kalau kemudian boikotnya itu setelah Kamis jangan boikot. Maka boikotnya Jumat, Sabtu, Ahad. Nanti Senin itu sudah baikan sehingga dapat ampunan. Pas Senin kemudian dapat ampunan, maka kalau ada boikot ya cukup habis itu cuma 2 hari. Selasa sama Rabu. Nah, Kamis harus baikan. Ya, maka beliau katakan ya yang lebih tepat diperinci lagi. Ya, bisa 3 hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan bisa 2 hari cuma Rabu, Kamis saja. Ya, cuma Selasa dan Rabu saja. Maka ada yang 3 hari dan ada yang maksimal 2 hari, tergantung hari mau mulai boikot. Maka itu boikot cerdas, jengkel tapi masih pakai mikir gitu. Ya, jengkel, goduk di hati namun masih pakai fikih gitu. Wah, masih ingat hadis. Wah, ini Jumat. Oh ya, ada Jumat, Sabtu, Ahad. Kok ini Sabtu? Ya, berarti Jumat, Sabtu sama Ahad. Loh, kok ini jengkelnya pas Ahad? Ya berarti cuma sehari saja. Senin baikan. Kemudian motivasi untuk menebar kebaikan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap amal kebajikan itu sedekah. Penjelasannya, makruf kebaikan, kebalikan dari mungkar. Kebaikan itu bisa pakai duit, bisa juga pakai jah. Ini pakai jah artinya pakai kedudukan. Ini namanya amal soleh syafa'at. Itu namanya sedekah dengan kedudukan. Kedudukan itu artinya dihormati oleh kedudukan di sini bukan kedudukan formal, namun dihormati oleh manusia. Namun orang itu sungkan untuk menolaknya. Nah, maka karena dihormati sehingga orang itu sungkan untuk menolak permintaan, nah itu dipakai untuk dimanfaatkan. Sungkan manusia terhadap dirinya dimanfaatkan untuk nolong orang. Dimanfaatkan untuk nolong orang. Maka ada orang yang perlu bantuan modal kerja atau yang lain. Tidak ada kemudian dia perlu menemukan orang yang modali. Terus kemudian diajak, ayo sama saya. Nanti ada yang bisa modali. Dia kemudian dia datangi orang kaya yang hormat dengannya. Tidak mungkin dia ditolak. Tidak mungkin ditolak. Karena dia seorang yang dihormati oleh orang kaya ini. Ya, maka dia sampaikan kepada orang kaya tersebut, tolong bantu orang ini. 10 juta itu cuma sekuku hitam bapak aja. Nah, maka karena yang ngomong adalah orang yang dihormati sama orang kaya ini, boleh jadi karena guru ngaji si orang kaya atau yang lainnya. Maka tidak mungkin ditolak. Kemudian si orang yang miskin tadi bisa mendapatkan bantuan modal kerja misalnya. Ini namanya sedekah bil jahi. Orang Jawa bilang modal abab. Nah, itu modalnya modal abab. Modalnya cuma modal bau mulut. Modalnya bau mulut, mudah ngomong saja, tolong bantu ini. Nah, terus ngomongnya sama orang yang pasti sungkan untuk karena hormat, sungkan untuk nolak. Nah, maka ini itu namanya yaikunu biljah. Yaikunu biljah, bersedekah dengan aljah, dengan pangkat dan kedudukan. Itu kalau terjemah tulisan enggak bisa ini. Ini kalau terjemah tulisan enggak bisa. Gimana mau diterjemahkan? Bersedekah dengan pangkat dan kedudukan. Orang baca tulisan, orang Indonesia tulen bingung. Orang Indonesia tulen bingung, bersedekah pakai pangkat dan kedudukan itu diapain ya pangkatnya ya? Ya, bersedekah dengan pangkat dan kedudukan itu kedudukan di hati manusia, dihormati, punya karisma. Punya karisma itu dimanfaatkan untuk nolong orang. Dan itu bagian dari amal soleh. Maka ada orang yang kesulitan ngelamar mesti ditolak. Nah, maka kemudian dibantu. Mau ngelamar siapa, anaknya siapa, saya tolong. Karena dia kemudian kayak karismatik di situ, tidak ada yang tidak hormat. Maka tidak ada yang kemudian nolak lamarannya meskipun untuk orang lain. Kita namanya menolong dengan pangkat dan kedudukan. Wa yakunu bil kalami thayyib, dan amal kebajikan itu bisa juga dengan kata-kata yang menyenangkan. Kullu syai'in, maka segala sesuatu yang mengandung ihsan, berbuat baik kepada seorang muslim, maka dia adalah amal kebajikan. Baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Membantu orang yang membutuhkan juga amal kebajikan. Memenuhi hajat orang yang punya hajat itu juga kebaikan dengan harta. Demikian juga di antara al-ma'ruf, amal kebajikan adalah al-ma'ruf bil jahi. Adalah ya, melakukan amal kebaikan dengan pangkat dan kedudukannya, yaitu kedudukannya dihormati oleh manusia. Apa itu al-wisatah? Menjadi perantara, menjadi penghubung. Modal ngomong. Fitahsilil hawaijilin nas, untuk terpenuhinya kebutuhan banyak orang. Ini ada yang kebutuhannya modal kerja, ini yang kebutuhannya cari jodoh, ini yang kebutuhannya apa, dibantu dengan nama baiknya, dengan kehormatannya, kemuliaannya dia di hati manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan amal soleh dengan jah itu bisa terjadi perantara, itu bahasa Arabnya namanya syafa'ah. Ini sudah, amal soleh ini sudah disebutkan di surat An-Nisa 85. Man yashfa' syafa'atan hasanah, siapa yang melakukan syafa'at yang baik, yakun lahu nasibu minha, maka dia mendapatkan bagian dari pahalanya. Man yashfa' syafa'atan sayi'atan, dan siapa yang melakukan syafaat yang jelek, maka baginya kiflun minha, bagian dari dosanya. Maka amal soleh atau kemudian perbuatan menjadi perantara nolong orang dengan modal bau mulut tadi, itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang syafaatan hasanatan, ada yang namanya syafaat yang baik. Syaratnya adalah itu tidak dalam dosa dan kezaliman. Nih. Ada yang sembilan syafaatan sayiatan, syafaat yang jelek. Syafaat hasanah, syafaat yang baik yang pernah Nabi lakukan, syafaat Nabi untuk mughith. Meskipun ditolak, tapi ya sudah dilakukan. Ada kemudian suami istri yang dua-duanya budak. Muris dan Barirah. Kemudian Barirah merdeka. Ini kaidahnya, kalau kemudian istri yang budak itu merdeka dan suaminya masih budak, maka dia boleh milih tetap jadi istri atau kemudian cari suami yang lain. Ini, maka Barirah rasan-rasan, kata orang Jawa. Ya, kemudian ada gelagat, ada rencana untuk memutuskan tidak lanjut dengan Mughis. Dan rencana ini juga telah terdengar oleh Mughis, maka Mughis pun mengiba-iba kepada Bariro supaya jangan membuat putusan seperti itu. Mughis sampai kemudian jalan kemana-mana mengikuti Bariro pergi dalam keadaan berlinangan air mata, dan air mata itu membasahi jenggotnya. Jenggotan nangis mengikuti Bariro kemana pergi, mengiba cinta, mengemis cinta. Sampai Nabi kasihan lewat, Nabi kemudian mengatakan, lewat dalam keadaan Bariro lewat di depan, kemudian belakangnya Mughis sambil nangis. Terenyuh Nabi, tersentuh hati Nabi dengan Nabi katakan, lihat betapa besar cinta Mughis sama Bariro, dan lihat betapa bencinya Bariro sama Mughis. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian karena Bariro itu dimerdekakan oleh Aisyah, itu ada sambung-sambungannya. Bariro itu yang merdekakan adalah Aisyah, maka Nabi nemui Bariro dan mengatakan, tidakkah engkau balik saja sama suamimu? Maka kemudian Bariro cerdas, mengatakan, ya Rasulullah, atakmuni au tashfa'uli. Baik Nabi, ini syafaat ataukah ini perintah? Kalau perintah samina wa ato'na. Tapi apakah ini syafaat? Nego saja, nolong pakai, ya mudah-mudahan Bariro sungkanlah kalau Nabi yang ngomong gitu. Mudah-mudahan Bariro sungkan kalau Nabi yang ngomong untuk kepentingan Mughis. Maka Nabi yang mengatakan, bal asyfa, aku cuma ngasih syafaat. Maka kemudian Bariro mengatakan, idzan la hajata li minhu. Nah, jika demikian aku tidak butuh Mughis. Jika demikian aku tidak butuh Mughis. Maka itu amal soleh Nabi lakukan, syafaat hasanah. Itu syafaat hasanah yang Nabi lakukan. Ada lagi syafaat sayyi'ah, contohnya di masa Nabi, syafaatnya Usama. Ketika perempuan dari Bani Makhzumiyah mencuri, maka mereka kemudian nemui Usama. Tolong omongkan ke Nabi, engkau kan orang yang dicintai Nabi, supaya tidak ada eksekusi potong tangan. Kami kabilah mulia, betapa malunya kami jika ada salah satu warga kami yang terpotong tangannya karena kasus mencuri. Maka Usama kemudian mendekati Nabi, kemudian bisik-bisik dengan Nabi dan minta kepada Nabi, niku kepada Nabi, supaya tidak ada eksekusi potong tangan. Maka Nabi marah dengan Nabi mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Bagi Usama, apakah kamu ngasih syafaat untuk membatalkan hukum had? Apakah kau mau ngasih syafaat untuk membatalkan hukum had? Maksudnya, artinya ini syafaat sayyi'ah, tidak boleh. Jadi syafaat supaya orang yang salah itu jadi tidak salah, orang yang harusnya dihukum itu bebas dari hukuman, tidak boleh. Itu syafaat, syafaat sayyi'ah. Jadi kalau syafaat hasanah, maka lahu nasibum minha, ada pahalanya. Karena ini amal saleh. Dan cukup pahalanya pahala akhirat. Tidak boleh syafaat hasanah, tidak boleh mendapatkan balasan duniawi. Sebagaimana di hadis saya riwayat Abu Dawud, Nabi sampaikan, siapa yang menolong pakai syafaat kemudian berhasil, kemudian dia diberi hadiah, lantas dia menerimanya, maka Nabi katakan, faqad ata baban min abwabir riba. Maka dia makan duit riba, makan harta riba. Riba di sini riba dalam makna luas, yaitu harta haram. Riba dalam makna luas yaitu harta haram. Maka itu harta haram yang diterima oleh pelaku amal kebajikan, asy-syafi, pemberi syafaat. Maka ketika syafaat hasanah itu sukses, maka orang yang melakukan syafaat hasanah tidak boleh menerima hadiah. Tidak boleh menerima hadiah dari yang memberi, dari orang yang diberi syafaat. Dari orang tadi yang kemudian modal ngomong, bantu orang miskin yang perlu bantuan modal kerja, kok berhasil, ada kucuan. Maka orang miskin itu terima kasih sekali, kemudian bawa gula teh macam-macam. Maka itu kata Nabi, gula teh riba. Nah, itu gula teh riba. Jadi kemudian orang yang kemudian bolak-balik ngelamar anak gadis orang enggak keterima, akhirnya kemudian dilamarkan. Ya, seharusnya mau ditolak, namun kok dibeli, ternyata yang muncul beliau. Rencananya mau ditolak, tapi kok yang bawa kok beliau, jadinya tidak ditolak. Ya, kemudian terima kasih sekali, kemudian yang diinginkan terwujud, kemudian jumlah ngenes ini, kemudian masih ini dan itu kepada yang masih syafaat, maka itu tidak boleh diterima. Ya, fatawassutu fi hawaijin nas, maka jadi perantara untuk terpenuhinya kebutuhan manusia yang membutuhkan, fi qada'iha, untuk terlaksananya kebutuhannya, ingda man hiya indahu, ya, kepada orang yang kebutuhan itu ada di tempatnya. Karena dia kebutuhan modal, maka ya, modal itu ada di tempat orang itu. Maka hadza minal ma'rufi, maka ini adalah amal kebajikan, bahkan min a'zamil ma'rufi, adalah termasuk amal kebajikan yang paling utama. Demikian juga perkataan yang baik termasuk amal kebajikan. Jika ada berkata-kata bersama saudara dengan perkataan yang baik, ya, salam tahat, engkau mengucapkan salam padanya, ini termasuk kebaikan. Demikian juga termasuk kebaikan talaqatul wajhi, wajah yang lepas yaitu ceria dan senyum di wajah saudaramu. Li'ana kulama yusir akhokal muslim, karena semua yang membuat gembira saudaramu muslim, maka dia amal kebajikan meskipun itu sesuatu yang remeh, akan tetapi berbuah khairun kathir, kebaikan yang banyak. Di satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama semisal Al-Albani, Nabi katakan, Nabi sampaikan bahasanya, aqdamul a'mali su'un tudkhiluhu fi qalbil muslim, amal yang paling utama adalah membuat muslim gembira. Gembira yang Anda masukkan ke hati seorang muslim, itu yang Nabi katakan adalah aqdamul a'mali. Kemudian catatan kaki, faedah diriatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Abu Nu'aim dalam Hilyah, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ma'rufin sunatahu ila ghaniyyin aw faqirin fa huwa sadaqah. Setiap kebaikan yang Anda lakukan baik kepada orang kaya ataupun orang miskin itu sedekah. Anjuran berwajah ceria inda liqa, ketika berjumpa. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiruna minal ma'rufi syai'a." Janganlah engkau remehkan, menganggap remeh dan kecil amal kebajikan. Syai'an, sedikit betapapun sedikitnya amal kebajikan itu. Meski Anda berjumpa dengan saudara biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria. Penjelasannya, janganlah engkau remehkan amal kebajikan sedikit pun, yakni walaukan yasiran, meskipun kecil, meskipun Anda berjumpa dengan saudara dengan wajah yang ceria. Talqun, lamnya disukun atau taliq pakai ia, artinya Allah talqahu, tidaklah Anda berjumpa dengannya dengan wajah mukfahirin, cemberut, biwajah, dengan wajah muqattabin. Li'ana dhalika, karena itu melukai perasaannya. Adapun jika engkau berjumpa dengannya dengan wajah yang ceria, maka ini masukkan gembira pada dirinya, karena senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Muqattab itu orang yang menempelkan dua alisnya, cemberut mungkin. Orang yang nempelkan dua alisnya, alisnya sampai ketemu satu dengan yang lain, itu muqattab. Nah, itulah keadaan orang yang jemberut. Ya, diatkan oleh Muslim, kemudian ya diatkan oleh Muslim diberi judul bab anjuran wajah jera ketika berjumpa. Dalam riwayat Ahmad dan Bukhari di Adabul Mufrad dari Jabir bin Sulaim al-Juhaimi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau remehkan amal kebajikan sedikit pun meskipun engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang munbasit pun, wajah yang ceria. Qala An-Nawawi di sahabat beliau untuk saya Muslim, fihil hathu ala fadlil ma'rufi. Ya, di sini terdapat motivasi untuk ya, tentang utamanya kebaikan, wa matayasar minu, dan yang memungkinkan dari kebaikan meskipun sedikit, sampai-sampai meskipun wajah ceria ingda liqa ketika berjumpa. Demikian naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka